Apa nasihat untuk orang yang sulit memaafkan? Nasihatnya apa yang dinasihatkan Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Hadis yang kita pelajari pada Sahih Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu an, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Seorang dikatakan tidak dikatakan beriman sehingga dia mencintai untuk orang lain sebagaimana dia cintai untuk dirinya. Nah, sekarang dia merasa kalau dia salah suka dimaafkan atau tidak. Ketika dia salah dan minta maaf, ingin dimaafkan atau tidak. Kalau dia suka untuk dimaafkan dan itu tentunya semacam itu, maka dia pun hendaknya suka memaafkan. Ya, kalau dia ingin menjadi orang yang beriman dengan iman yang sempurna, maka sebagaimana dia suka untuk dimaafkan, dia pun mestinya suka untuk memaafkan. Dan Allah Azza wa Jal yakni sangat menganjurkan ya dalam ayatnya, wal 'afina 'anil nas wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu mereka yang kadhimin al ghaidh, dapat menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan manusia. Naam. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu betapa seringnya beliau disakiti. Kalau itu terkait dengan pribadi beliau, beliau selalu memaafkan. Ya. Beliau selalu memaafkan. Yani disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat." Dan Nabi enggak pernah membalas demi dirinya sama sekali. Ya. Ini terhadap muslimin, beliau orang yang sangat penyabar dan sangat pemaaf. Dan ini adalah sifat mulia yang ia tidak akan menjadi rendah karenanya. Ia tidak akan menjadi rendah karenanya, justru akan semakin tinggi derajatnya dan semakin berwibawa dengan dia suka memaafkan. Wa mazadallahu li 'abdin 'izz wa ma tawadha'a ahadun illa wa ma tawadha'a ahadun billahi illa rafa'a wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izza. Tidaklah seseorang itu bertawadhu kecuali Allah akan meninggikan derajatnya, dan tidaklah seorang itu dengan memaafkan kecuali Allah akan tambahkan kemuliaannya. Rasulullah SAW pada perang Fathu Makkah, ya, orang-orang musyrikin yang selama ini melakukan hal-hal yang sangat buruk terhadap beliau, ketika beliau melakukan Fathu Makkah, beliau tidak kemudian membalas saat beliau menguasai Makkah dan mereka tunduk. Beliau justru mengatakan, idhabu fa'antumut tulaqa, pergi kalian, kalian bebas, saya maafkan semua. Hanya beberapa orang yang tidak dimaafkan Rasulullah, dan itu mereka kufar. Ya. Ketika mereka masuk Islam seperti Ikrimah radhiyallahu an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Nah, sebaliknya orang yang tidak suka memaafkan, ini namanya orang yang angkuh. Ya, dan itu suatu sikap yang buruk. Tidak minta maaf dan tidak mau memaafkan. Ya. Di samping itu juga kita juga sering perlu minta maaf kalau kita salah, ya. Bukan hanya menuntut orang lain memaafkan, tapi kita pun juga seperti itu, suka minta maaf supaya hilang dari diri kita sikap angkuh.